اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه وموالاه. Dalam tarekat dikenal adanya ibadah syariat dan hakikat. Apakah Rasul pernah mengajarkan akan hal ini? Dalam ilmu hadis ada namanya hadis sahih, di bawah sahih namanya hadis hasan, di bawah hasan ada namanya dhaif, di bawah dhaif ada namanya maudhu'. Apakah pernah Nabi mengajarkan sahih, hasan, dhaif, maudhu'? Hadis sahih itu syaratnya 5, rawinya adil, rawinya dhabit, tidak ada syaz, tidak ada illat, sanadnya bersambung. Apakah pernah Nabi mengajarkan itu? Tidak. Jadi ilmu-ilmu ini disusun belakangan. Quran, hadis, ijma', qiyas, syar'u man qablana, saddu zara'i, qaulu sahabi, itu disusun ilmu usul fikih belakangan. Zaman Nabi tak dipisahkan antara hakikat dengan syariat, sejalan. Tapi kemudian pada abad kedua muncullah ilmu tasawuf, diambil dari kata safa, artinya suci. Man safa qalbuhu lillah, orang yang suci hatinya kena Allah. Disusunlah dalam bentuk kitab, puncaknya pada masa Imam Abu Hamid Al-Ghazali, meninggal tahun 505 Hijrah, dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Ihya menghidupkan, Ulumuddin ilmu-ilmu agama. Karena waktu itu filsafat Yunani sudah masuk ke dalam Islam pada masa pemerintahan Abu Ja'far Al-Mansur, didirikan Darul Hikmah. Dar artinya rumah, hikmah, rumah hikmah, ilmu pengetahuan. Kitab-kitab filsafat diterjemahkan dari Yunani masuk ke dalam orang Islam, maka sudah mulai lemah ilmu agama, ditegakkan balik oleh Imam Al-Ghazali dengan kitab Ihya Ulumuddin, menghidupkan lagi ilmu-ilmu agama. Jadi pada zaman Nabi tak ada pemisahan itu, tapi setelah dituliskan, ini namanya zahir, ini namanya batin, ini namanya syariat, ini namanya hakikat. Itu kajian orang di kampus, penelitian. Oleh sebab itu mata kuliah tasawuf tidak dibuang dari Al-Azhar. Kami di Al-Azhar mengambil satu mata kuliah namanya ilmu tasawuf. Bolehkah anak perempuan merawat orang tua laki-laki? Memandikan sampai mencuci kotoran. Ibu sudah meninggal, kami adik-beradik 3 perempuan semua. Saya takut berdosa Pak Ustadz, karena terkadang tersingkap aurat. Maaf ayah saya, terima kasih. Sekarang ayah saya sudah meninggal dunia dan kami bertiga ikut memandikannya. Aurat mughalladhah, aurat yang berat. Dari kata ghaladhah, ghaliz, berat. Saya laki-laki, maka aurat ini tak boleh nampak baina surrati wa rukbah, dari pusat ke lutut. Kalau saya punya anak gadis, anak perempuan, apanya yang boleh saya tengok? Rambutnya. Kita punya adik perempuan, ada ayah kita, ada suaminya, ada anaknya, tak ada orang lain di situ. Apanya yang boleh nampak? Rambutnya, lehernya, lengannya, betisnya. Yang namanya aurat berat itu tetap tak boleh nampak, tak boleh ditengok. Maka andai ada orang yang bisa membersihkannya, bidan perawat dari rumah sakit laki-laki yang dibayar, soal menantunya. Ini balik lagi ke kajian kita tadi. Makanya menikahkan anak perempuan cari din. Karena menantu itu bukan sekedar akan menjadi bibit untuk cucu-cucu kita, tapi kalau dia kena agama, bisa dia memandikan mertuanya itu nanti, karena dia akan menjadi anak. Alhamdulillah Pak Ustadz, saya tidak merasa kehilangan anak. Malah menantu saya itu lebih sayang pula ke saya lagi daripada anak saya sendiri. Begitu kata orang yang mendapatkan kena agama. Oleh sebab itu maka, tapi kalau tak ada sama sekali, menantunya pula sibuk tak bisa, mau membayarkan perawat dari rumah sakit, duit tak ada satu-satunya ini, maka tetap dia jaga. Mungkin dia pakai sarung tangan, dia tutup macam memandikan orang mati. Memandikan orang mati bukan dibuka macam membasuh mobil, ditutup pakai selendang, kain panjang, tetap ditutup. aurat. Jadi orang mandi kan orang mati tetap ditutup, bukan menjadi tontonan. Makanya kalau ada mandikan orang meninggal, fardu kifayah. Beberapa orang sudah kifayah, cukup. Bukan menjadi tontonan orang ramai menengok aurat. Ingat, perbuatan ini baik, tapi kalau salah-salah bisa menjadi dosa. Nah, ini tentang masalah aurat mughallazah, aurat yang berat, yang tak boleh dipandang, ditengok. Darurat tubihul mahzurat, yang darurat membolehkan yang terlarang. Ustaz, membuat WC apa boleh menghadap kiblat karena keterbatasan tanah? La tastaqbilul kiblata wa la tastadbiruha. Jangan menghadap ke arah kiblat, jangan membelakangi kiblat. Miringlah ke kanan atau ke kiri. Menghadap kiblat tidak, membelakangi kiblat tidak. Maka memasang WC itu jangan begini. Begini. Jadi dia miring. Karena keterbatasan tanah, Pak Ustaz, sekecil apapun tanahnya, yang namanya WC itu tetap bisa diarahkan. Semana lebar tanahnya, segini cuma, tetap WC-nya bisa. Tak ada alasan. Tetap dia bisa jongkok, ada ke kiri, ke kanan. Kecuali tetap bisa. Tunjukkan saya mana foto tanah selebar apa. Andai segini besar WC-nya, tetap bisa diarahkan. Lebar, tetap bisa. Siapa bilang tak bisa? Jangan menghadap kiblat, jangan belakang kiblat. Khususnya panitia pembangunan masjid. Panitia pembangunan masjid mesti mengerti, tukangnya mesti ngaji. Kalau tidak dia buat menghadap ke kiblat atau membelakangi kiblat, maka ini tidak adab Islam. Adab buang air kecil, apakah harus jongkok? Ya, harus jongkok. Satu-satunya hadis tentang tegak, buka keyword kata kunci subatah, sin ba alif ta ta marbutah, subatah artinya tong, tempat pembuangan sampah. Ada satu hadis menyebut tentang subatah. Suatu ketika Nabi dalam keadaan jalan jauh, tak ada tempat, maka di tempat buang sampah, satu-satunya sekali seumur hidup. Adapun yang lain tetap jongkok. Maka ini adab menjaga kebersihan, air tak memercik ke atas. Dan penelitian kesehatan terakhir ternyata kalau jongkok tumpahnya habis, tumpah habis. Tapi kalau tak jongkok maka sedikit, maka menggumpal-menggumpal menjadi mengkristal macam-macam penyakit. Ikuti saja sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ustaz-ustaz yang lain sudah menyampaikan di internet tentang masalah buang air kecil jongkok. Kami semua cinta kepada ustaz karena Allah. Alhamdulillah, pandanglah kami semuanya ustaz, pandang wajah kami semuanya. Kalau ustaz nanti masuk ke surga, ini ustaz Adi Hidayat nih. Tak menemukan kami di surga, ingatkan kepada Allah bahwa kita pernah berkumpul di pengajian, cari kami. Ini hadisnya dalam kitab Sahih Al-Bukhari, panjang, lebih satu halaman. Sudah kita kaji dulu di Masjid Darul Iman ketika mengkaji kitab Al-Lu'lu' wal Marjan. Bapak Ibu bagus beli buku judulnya Al-Lu'lu' wal Marjan fi mattafaqa 'alaihi syaikhan. Hadis dalam Sahih Bukhari, hadis dalam Sahih Muslim disatukan jadi Lu'lu' wal Marjan. Isinya lebih kurang 2000 hadis. Dulu kita kaji setiap habis salat subuh waktu saya belum masih tidak masuk pagi. Di situ ada diceritakan ada syafaat Nabi, ada syafaat malaikat, ada syafaat Quran. Iqra'ul Quran, baca Al-Quran. Fa innahu ya'ti yawmal qiyamah. Nanti Quran akan datang pada hari kiamat, syafi'an li ashabi. Berikan syafaat kepada orang yang bacanya. Ada syafaat orang beriman. Orang beriman itu ketika disuruh masuk surga, salamun 'alaikum. Keselamatan bagi kalian, tibatum. Kalian sudah buat baik, fadkhuluha khalidin. Masuklah kalian ke dalam surga. Ketika mereka disuruh masuk surga, mereka tengok kanan, mereka tengok kiri. Ya Allah, mana kawan-kawan kami dulu yang sama-sama dengan kami pengajian? Mana dia? Maka kata Allah SWT, cari dia. Ini hadis dasar ucapannya. Cari dia. Maka kata Nabi SAW, man kana fi qalbihi. Pertama, cari yang imannya sebesar dinar. Duit dinar emas 4,25 gram. Kalau ada dalam hatinya iman sebesar duit logam, keluarkan dia. Masa dia bisa masuk neraka? Bisa. Diberikan Allah semacam protek sehingga bisa dia masuk ke neraka, memilah-milih penghuni neraka, mencari kawan-kawan. Tapi dengan syarat ada imannya. Kalau tak ada iman tak bisa. Iman sebesar duit logam. Ya Allah, ini dia, masukkan. Amdah, masuk engkau ke surga. Ya Allah, ada yang lebih kecil lagi. Berapa? Setengah logam. Acari. Dia cari lagi setengah logam. Masukkan. Habis itu, ada lagi Allah apa? Sebesar biji sawi. Man kana fi qalbihi mithqal habatin min khardalin min iman. Siapa yang dalam hatinya ada iman sebesar biji sawi, masukkan dia. Hadis ini tak pernah kita kaji. Dari mulai akramun nas pindah ke al-falah masuk ke an-nur, tak pernah kita kaji. Kenapa ustaz tak kaji hadis ini? Saya khawatir kalau ini dikaji nanti orang tak beribadah. Kamu kenapa tak beribadah? Ah, nanti diselamatkan ustaz tuh insyaallah. Padahal sebenarnya yang menyelamatkan kita ini bukanlah amal-amal kita itu, tapi rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita datang subuh ini? Supaya rahmat Allah turun. Kenapa kita baca Quran? Supaya rahmat Allah turun. Kenapa kita berbuat baik? Supaya rahmat Allah turun. Rahmat Allah turun kepada hamba yang soleh karena hatinya itu juga berkasih sayang. Suruh cari. Coba tengok. Al-akhillah, orang-orang yang berkawan. Ba'duhum li ba'din adu. Hari ini mereka berkelahi bermusuhan. Illal muttaqun. Kecuali orang yang takwa. Yang takwa tetap saling cari mencari nanti di akhirat. Sekarang orang kalau sudah naik pesawat, asal dia sudah dapat kursi, kita lewat pun tak tengoknya. Asal dapatnya seat dia duduk, dia santai. Orang kalau sudah dapatnya posisi dia tak ingat. Tapi orang beriman enggak. Di surga pun nanti tetap dia ingat. Mana kawan? Dia tak akan mau masuk sebelum bersama dengan kawan-kawan. Bagaimana kata orang yang bekerja di bank riba? Apakah haram? Kalau haram, hartanya harus diapakan Pak Ustaz? Syukron, terima kasih. Syekh Ibnu Utsaimin, Saudi Arabia. Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz, Saudi Arabia. Syekh Al-Albani dari Suriah ke Yordania, pernah bekerja di Saudi Arabia mengajar. Sepakat ulama-ulama Saudi Arabia dan syekh-syekh yang lain, riba haram, resign langsung, out, tak ada tawar-menawar. Tapi kalau dari Mesir, Syekh Yusuf Al-Qaradawi, kata dia kalau darurat, anak mau lahir, sakit keras, tak ada kerja lain, boleh darurat, sebulan, dua bulan, tiga bulan, daripada mati. Lalu hartanya diapakan Pak Ustaz? Serahkan ke lembaga masalih ammah. Campakkan ke laut. Jangan. Dibakar. Tidak. Begitu fatwa Syekh Qardawi. Ini milik umat. Balikkan ke masalih ammah. Bangun MDA. Bangun satu lokal. Berapa duitnya? Ada 100 juta. Saya tanya ke Pak Mahmud. Kalau anggaran satu lokal berapa Pak? Hitung-hitung-hitung beliau insinyur. Hitung 90 juta Pak Ustaz satu lokal. Ah, kasih kan? Ini ada 180, buat dua lokal MDA. Cari keliling Pekanbaru, daerah Rumbai, daerah Tenayan, daerah Kulim, daerah Panang, buat kan? Niatnya sedekah? Bukan. Niatnya bukan niat sedekah, mengembalikan uang umat kepada umat. Bolehkah sholat dengan cara beda mazhab? Misalnya Fatihah pakai Hambali, tasyahud pakai Syafi'i. Saya sampai sekarang tak bisa begini. Tak pernah saya coba-coba multi mazhab. Nah, ini hebat nih, bisa empat mazhab. Contoh, wuduknya Maliki. Wuduk Maliki. Satu air, kepala dengan telinga. Wuduk Maliki. Dah. Habis itu dia sholat. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Itu Syafi'i itu. Karena Maliki tak pakai bismillah. Apa hukumnya orang berwuduk Maliki solatnya Syafi'i? Sah. Sah, tak masalah. Apa kode etik campur mazhab ni? Pertama, faham mazhab. Ngerti dia empat mazhab itu. Supaya tak bercampur aduk. Yang kedua, beda qadiyah. Beda masalah. Masalah wuduk sudah selesai. Masalah solat, masalah baru. Beda qadiyah. Yang ketiga, ini yang paling penting. Tidak saling membatalkan. Kalau saling membatalkan dia tak bisa. Menurut mazhab ini wuduknya sudah batal, tapi dia bertahan tak batal. Cara wuduknya Syafi'i. Menurut Maliki dia bersentuhan itu tak batal, tapi menurut Syafi'i sudah batal. Nah, itu bermasalah itu. Makanya kalau tak paham mazhab, satu mazhab saja. Saya mengajar, saya sebutkan pendapat. menurut Hanafi begini, menurut Maliki begini, menurut Syafi'i begini, tapi yang saya amalkan tetap. Tapi saya tak pula mengatakan 100% mazhab Syafi'i, karena dalam masalah membayar masalah solat Jumat, kalau menurut mazhab Syafi'i yang asli, kalau dalam satu negeri itu banyak solat Jumat, maka tak diketahui mana yang sah. Karena aslinya menurut mazhab Syafi'i, solat Jumat itu satu negeri itu satu masjid. Makanya disebut masjid jami', masjid yang ada solat Jumatnya. Masjid yang lain hanya subuh, zuhur, asar, maghrib. Jumat tak ada. Jumat di sini semua. Itu masjid, sembilan masjid itu tak ada Jumatnya. Mestinya Jumat sini semua. Karena siar Jumat macam solat Id ramai turun ke jalan. Itu yang menggetarkan musuh-musuh. Kalau solat Jumat macam solat subuh, tak ada getarannya itu. Maka menurut mazhab Syafi'i, kalau dalam negeri itu ada beberapa Jumat, itu setelah sholat Jumat, sholat zuhur. Maka di Pandeglang, kawan saya di Banten, katanya kami habis sholat Jumat itu sholat zuhur lagi, Pak Ustadz. Itu mazhab apa? Mazhab Syafi'i. Adapun masjid ini ada Jumatnya, masjid itu Hanafi itu. Secara sengaja tak sengaja, kita sebenarnya di Pekanbaru ini, khusus dalam masalah Jumat, kita bermazhab Hanafi. Jual beli. Jual beli kalau mazhab Syafi'i pakai akad. Aku beli ini seharga 5.000 tunai, aku jual. Tapi kita tak ada pakai akad. Saya sampai sekarang beli minum belum pernah pakai akad lagi. Nah, ini tentang masalah. Jadi sebenarnya kita tidak pure juga 100% mazhab. Tapi dalam beramal, usahakan lebih selamat dengan mengikut satu mazhab. Wanita haid boleh tak memandikan mayat? Datang murid, datang perempuan bertanya ke Imam Yahya bin Ma'in, ahli hadis. Imam Yahya, ya, Anda tak habis tentang perempuan memandikan jenazah? Tak ada, ya. Tak ada hadis tentang perempuan memandikan jenazah. Tapi kalau kau mau tanya, coba tanya tu ahli fikih Hamad. Hamad, murid Syafi'i. Datang dia ke Muhammad. Hamad, ya, ada tak hadis tentang mandikan jenazah? Perempuan haid mandikan jenazah? Ada, kata Hamad. Loh, tadi kata ahli hadis tak ada. Engkau ahli fikih ada? Ada. Mana dia hadisnya? Nih. Nabi pergi ke samping rumahnya, ini mimbar Nabi, samping itu rumah Nabi. Nabi pergi ke rumah manggil Aisyah, ya Aisyah, ya Humaira, wahai engkau yang putih, kemerah-merahan, ya Humaira, nawilinil khumrah, tolong kau ulurkan kain, tolong ulurkan kain. Nabi sedang itikaf, dia tak mau keluar, kalau keluar itikafnya batal, tolong ulurkan kain. Datang Aisyah bawa kain, ini dinding, ini Nabi, ini Aisyah. Ulurkanlah kain itu. Aisyah tak mau ngulurkan. Ulurkanlah kain itu. Aisyah tak mau ngulurkan. Kenapa? Karena dia sedang halangan. Dia tak mau tangannya masuk ke dalam. Karena dia halangan. Kata Nabi SAW, tanganmu tidak haid, Aisyah. Maka kata Hamad, ini dalil bahwa perempuan itu boleh memandikan. Tengok cara pengambilan dalil ahli fikih dengan ahli hadis. Imam Yahya mengatakan tak ada hadisnya. Memang tak ada hadisnya. Tapi ahli fikih paham. Dia tidak mengambil teksnya, tapi dia mengambil mafhum, pemahaman terhadap teks. Tak nyambung saya, Pak Ustaz. Minum. Kalau tak minum susah nyambung. Saya minta tolong Ustaz melalui ceramah. Saya punya saudara perempuan masih belum mau menutup aurat. Buih-buih dah mulut menyampaikan untuk aurat ni. Tinggal putarkan saja. Perempuan yang tak menutup aurat, neraka jahanam tempatnya. Suaminya yang diam saja, dayus, tak mencium bau surga. Suami yang membiarkan istri tak menutup aurat, la yadkhulul jannata dayus, tak mencium bau surga, dayus. Siapa itu dayus? Alladzi la yagharu ala maharimihi, yang tak ada rasa cemburu kepada mahram. Siapa itu dayus? Alladzi yuqirru su'a ala ahli, membiarkan istrinya tak menutup aurat. Tutup aurat. Yang lajang-lajang, yang belum menikah, menikah kalian dengan perempuan yang menutup aurat. Yang sudah menikah belum juga menutup aurat, tutup aurat. Tak pernah berhenti menutup, tutup aurat, tutup aurat, tutup aurat, tutup aurat. Jangan pakaian sempit. Jangan pakaian transparan. Yang boleh nampak wajah, tapak tangan. Nampak. Yang tangan zahiruha wa batinuha. Ini boleh, ini boleh. Jilbab panjang, hijab panjang. Bagaimana Pak Ustaz, karena semua sudah mudah akses komunikasi, jadi saudara perempuan saya ini Ustaz suka memasang foto profil menyebarkan foto-fotonya membuka aurat. Pulang dari sini, buka itu FB, Twitter, BBM, WhatsApp, tarik semua foto-foto yang buka aurat, buang semua, delete, hijrah total, tak ada lagi. Yang sudah di save, disimpan kawan, apa boleh buat, banyak udah. Yang punya friend 5000 orang sudah melihat itu tiap hari. Bayangkan dosa zina, orang lain berzina mata gara-gara foto kita, macam-macam posenya di situ. Bayangkan itu dosa, dosa jariah mengalir terus. Taubat nasuha, mandi taubat, sholat sunat taubat, berhenti. FB-nya kalau bisa membawa kebaikan, share ceramah, bisa mendapatkan grup-grup, masuk grup-grup yang baik, grup-grup yang mau nahi mungkar. Adapun yang tak baik, tinggalkan. Ketika saya larang untuk menghapus menggantinya, dia mengatakan perempuan yang bercadar aja suka selfie, jadi jangan larang akulah. Perempuan cadar tak jadi patokan. Perempuan yang bercadar selfie maka tidak menjadi hukum bahwa mengupload gambar-gambar menampakkan aurat itu menjadi boleh. Menjadikan dalil hukum itu adalah Quran, hadis, ijma', qiyas, syar'u man qablana, saddu zara'i, qawlu sahabi, istihsan, istishab. Cara mengambil hukum itu berapa dalam ilmu usul fikih? 10. Quran, hadis, ijma', qiyas, qawlu sahabi, istihsan, istishab, saddu zara'i, syar'u man qablana. 10. Jangan pula tambah jadi 11. Satu lagi, perempuan bercadar jadi hukum, menambah hukum usul fikih. Jadi bantu saya Ustaz melalui ceramah supaya akhwat yang berhijab maupun yang bercadar untuk menghapus dan mengganti foto mereka agar saudara perempuan saya tak melakukan itu lagi. Dan dia mau berhijab karena saya takut Ustaz nanti foto dia membuka aurat banyak dilihat orang-orang yang bukan mahram. Apakah dicatat sebagai dosa? Ini namanya dosa jariah. Jariah artinya mengalir. Ainun jariah, mata air yang terus mengalir. Mengalir, bayangkan. Ini anak-anak muda dari sains teknologi yang merekam, mengupload, mengalir pahala khutbah. Bayangkan, dia tak pernah ceramah, anak sains tek, tapi mengalir pahalanya. Begitu juga dengan orang yang tak berzina, tapi mengalir dosa zina, zina mata, zina selera, zina pikiran. Gara-gara apa? Dia kirim gambar-gambar yang membangkitkan hawa nafsu, masya Allah. Makanya artis-artis itu kalau bertobat, oh ngeri sekali itu. Tak seimbang antara sedekah, zakat, hajinya dengan dosa yang mengalir banyak sekali. Na'udzubillah. Di kampung saya ada orang-orang beribadah suluk tarekat Nakasabandiyah. Apakah ada hadis sumber hukumnya? Suluk diambil dari tiga huruf, salaka, artinya lewat di suatu jalan. Mana hadisnya? Man salaka, siapa yang melewati suatu jalan. Suluk, melewati suatu jalan. Jalan apa? Nama jalannya itu metode. Bahasa Arabnya, bahasa Inggrisnya method, bahasa kitanya metode, bahasa Arabnya tariqat. Disusun oleh Syekh Bahauddin An-Naqsabandi, maka disebut tarekat Naqsabandiyah. Bagaimana supaya fokus berzikir mengingat Allah? Maka ditalkinkan oleh guru, la ilaha illallah. Talkin artinya diajarkan. Talkin dikte, aku ucapkan la ilallah, kau ikut ya. Ya, la ilaha illallah. Nah, selama proses ini jangan makan-makan yang berdarah dulu. Karena kalau makan berdarah nanti libido seksualnya meningkat naik. Bukan ingat Allah, ingat yang lain-lain. Okeylah tuan guru. Wudu tak boleh batal ya. Jadi kalau batal langsung kamar mandi, zikir lagi. Langsung kamar mandi. Kenapa mesti pakai kelambu? Banyak nyamuk. Mutu qabla an tamutu, mati sebelum mati. Masuk ke dalam kelambu petak 4. Tengok sebelah alam barzah, macam di dalam kotak tanah, mati, mati, mati. Selama berapa lama? 10 hari, ada yang 30 hari, ada 40 hari. Itu adalah pelatihan. Bapak Anu kemana? Kenapa tak datang? Dia sedang pelatihan di Bandung, Pak Ustadz. Pelatihan apa? Rapim. Pelatihan apa? Pelatihan untuk naik jadi kepala staf. Pelatihan apa? Latihan jadi kepala dinas. Pelatihan. Saya pelatihan 21 hari di Ronggowarsito, LPJ. Latihan prajabatan, mau jadi PNS penuh. Jam 6 pagi, upacara. Jam 10 malam, upacara. Berdasi terus, tak pernah copot. Setelah saya lulus, tak ada pakai-pakai dasi lagi. Suluk itu pelatihan. Wuduk tak boleh putus. Supaya apa? Supaya latihan wuduknya tak berhenti. Pakaiannya putih terus. Supaya apa? Supaya ingat mati. Makanya kalau ada orang mau ikut, yang saya tanya bukan dalilnya. Yang saya tanya, mursyidnya siapa? Siapa mursyidnya? Mursyidnya Buya Alaidin. Oh, Buya Alaidin Taman Al-Azhar Mesir. Buya Alaidin Atari yang di Darussalam, Batu Besurat. Buya Alaidin mengambil tarekat dari siapa? Dari ayahnya. Namanya siapa? Buya Aidarus. Buya Aidarus mengambil dari siapa? Dari ayahnya. Namanya siapa? Namanya Syekh Abdul Ghani. Syekh Abdul Ghani mengambil dari siapa? Dari gurunya di Jabal Abi Qubais Makkah sebelum rezim King Saud. Siapa namanya? Syekh Sulaiman Zuhdi. Syekh Sulaiman Zuhdi punya murid lain. Namanya siapa? Syekh Abdul Wahab Rokan. Itu yang di Besilam, Babus Salam. Orang Melayu payah nyebut Babus Salam. Nak ke mana? Besilam. Syekh Sulaiman Zuhdi. Jadi waktu saya ceramah ke Aceh, katanya wali di Aceh 4 orang. Wali Aceh 4 orang. Syekh Abdul Raub Singkili, Syekh Ahmad Wali, Syekh Krungkali. Lalu Syekh Krungkali. Lalu saya tanya, Syekh Krungkali apa tarekatnya? Sattariyah. Syekh Ahmad Wali, Syekh Muhammad Wali, Naqasyabandiyah. Saya baca-baca biografi. Syekh Muhammad Wali mengambil tarekat Naqasyabandiyah dari Syekh Abdul Ghani Al-Kampari. Jadi Kampar. Lalu kemudian mengembangkan tarekat Naqasyabandiyah. Syekh Muhyiddin, Syekh Muhammad Wali punya anak namanya Syekh Muhibbuddin Wali. Profesor Dr. Muhibbuddin Wali mendapat gelar doktor dari Universitas Al-Azhar. Tengok dulu mursyidnya. Siapa mursyid? Nah, ini tentang pentingnya mursyid. Pada saat salat jenazah, ada yang meletakkan kepala di kanan, menyatakan yang di kiri. Mana yang benar? Kepala di kanan, menghadap ke kiblat. Kepala di kanan. Kalau jenazah itu laki-laki, maka tegaklah imam di bagian kepala. Kalau jenazah itu perempuan, pada bagian pinggang perut. Kepala jenazah di kanan, karena dia akan dimiringkan nanti menghadap ke arah kiblat. Miringnya ke kanan, maka kepalanya di kanan. Nanti dikubur, miringnya ke kanan, karena menghadap kiblat, maka kepala kanan. Kalau dibuat kepalanya ke kiri, membelakangi, memunggungi kiblat lah dia. Boleh bayar zakat dengan sembako, Pak Ustaz? Zakat fitrah dengan beras, zakat harta dengan duit. Jangan kita belikan ke minyak, jangan kita belikan ke beras. Kecuali ibu bapak nanam padi, zakatnya padi. Kalau sudah dikupas, zakatnya beras. Gabah yang belum dikupas, padi yang sudah dikupas. Adapun orang yang dagang, maka zakatnya uang. Toko, mebel, apa zakatnya? Jangan kasih kursi. Diagak-agak berapa kira-kira ini harga mebel? 3 kurang 2, modal yang diputar tambah untung, tambah piutang, kurang hutang, kurang rugi. Dah, masih mencapai 85 gram emas. Ya, kali 500.000, 42.500. Ya, keluarkan 2,5% dalam bentuk uang. Jangan belikan ke beras, jangan belikan ke minyak. Boleh menjamak qasar sholat Jumat dengan asar? Mazhab Syafi'i boleh sholat Jumat jamak taqdim asar. Selesai sholat Jumat, pergi ke Minas. Sampai di Minas, singgah ke Masjid Al-Fatah sholat Jumat. Habis sholat Jumat, jamak qasar asar, jamak taqdim, asarnya ditarik. Boleh, mazhab Syafi'i. Tapi nanti kalau bapak ibu ada ustadz yang ceramah, tak ada, Jumat itu tersendiri, sholat Jumat saja. Jangan tarik-tarik zuhur asar ke Jumat. Itu pendapat mazhab Hambali. Makanya ulama yang dari Saudi Arabia, Syekh Ibn Utsaimin mengatakan tak ada jamak sholat Jumat, bisa dijamak dengan asar. Karena bagi mereka Jumat itu ibadah tersendiri. Sedangkan dalam mazhab Syafi'i, sholat Jumat itu pengganti zuhur. kalau zuhur bisa dijamak dengan asar, maka penggantinya pun bisa. Di situ letak persimpangannya. Saya ingin bertanya pada Ustadz, seorang laki-laki, mungkin ini masalah. Saya punya saudara perempuan kandung, dia sudah balil, namun saya suruh dia berhijab, dia malah tak mau. Padahal saya sudah belikan dia banyak-banyak hijab. Apa yang harus saya perbuat lagi Ustaz? Sedangkan keluarga saya masih minim ilmu agama, karena saya hanya Ustaz yang mengerti tentang menutup aurat keluarga. Apakah saya berdosa Ustaz apabila saudara tersebut membuka auratnya? Padahal saya sudah. Jangan pernah berhenti ngasih tahu, belikan buku tentang hijab, nasihat ceramah, acara arisan keluarga, panggil Ustaz. Acara halal bihalal keluarga, panggil. Pokoknya judulnya hijab terus. Pengajian-pengajian di masjid dekat rumah, hijab. Masukkan grup WhatsApp, kirim MP3. Pokoknya terus hijab, hijab, hijab, hijab. Sampai kapan? Sampai dia sakaratul maut, sampai mati. Setelah mati nanti tak usah disuruh pakai hijab, pasti pakai hijab sendiri. Karena semua orang yang mati pasti pakai hijab. Akhirnya orang Islam itu kalau mati pakai hijab juga ujung-ujungnya. Apakah nanti Ustaz apabila saya sudah mati, keluarga perempuan saya tersebut masih buka auratnya, saya akan ditariknya ke neraka? Wala taziru waziratu wizra ukhra. Orang tidak memikul dosa orang lain. Kalau saya punya adik perempuan, mati saya, dia tak pakai hijab, apakah ditariknya saya masuk neraka? Ya tidak. Saya tak mikul dosa orang lain. Loh, tapi selama ini Ustaz mengatakan selangkah lagi mau masuk surga, anak adik akan menarik, karena tidak ada pernah mengajar. Masukkan sekolah agama tak pernah, menunjuk ajar tak pernah, ngasih tahu tak pernah, cuek diam. Itu adapun yang sudah dimasukkan sekolah agama, sudah diajar, sudah dididik, sudah diberitahu, sudah dinasihati, tak juga. Aku tak lagi tanggung jawab. Sama seperti Nabi SAW dikumpulkannya makcik-makcik, pakcik, bibi, paman semua. Beramallah kalian, aku tak bisa menolong kalian di hadapan Allah SWT. Begitu juga, kumpulkan anak ini, kumpulkan adik, kumpulkan. Kalian pakai hijab, tutup aurat. Nanti kalau aku mati, kita tak lagi bisa tolong menolong. Satu kisah. Apakah nanti apabila saudara saya mati duluan, semasa hidupnya susah menutup aurat, saya akan ditariknya juga ke neraka? Kalau tak ngasih tahu, cuek, diam, tak ada amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar. Ini Ustaz nih. Adik Ustaz gimana? Adik saya laki-laki. Anak saya laki-laki. Saya masalah ini selamat insyaallah. Doa saya dan seluruh keluarga mendapat hidayah dari Allah. Mana tahu Ustaz hanya doa. Oh, kita minta kepada Allah. Tak tahu entah dari mulut yang mana doa itu dikabulkan Allah. Yang berdoa itu Abdul Somad. Tapi ada orang yang tak Ustaz, biasa saja, hatinya bersih, mulutnya bersih, ibadah malamnya banyak. Amin, kata dia. Naizami' mala'un, sekelompok orang berkumpul. Fayadu'u ba'duhum, yang lain berdoa. Wayu'aminuhum sa'iruhum, yang lain mengaminkan. Illa ajabahumullah, Allah mengabulkan doa mereka. Balik ke kaji kita subuh ini. Ahabba lillah. Saudari ini dipandang jangan kebencian. Kita pandang dia menyelamatkan dia dari azab Allah. Engkau saudariku, Allah sengaja mengutus engkau untuk menguji imanku. Terus jangan berhenti. Saya ingin bertanya, jelaskan hukum zikir doa berjamaah mengikuti dari Rasulullah SAW. Zikir dulu, tengok lengkapnya di 37 masalah populer tentang masalah zikir beramai-ramai. Inna lillahi malaikatan, ada malaikat. Yatufuna alal ardh, berkeliling di atas muka bumi. Lalu ketika malaikat itu menengok ada majlis zikir, maka dipanggilnya yang lain. Alummu, mari kemari, mari. Ila hajazikum, inilah yang kalian cari. Akhirnya malaikat itu ikut berzikir. Dua, Nabi menengok sahabat berzikir beramai-ramai. Lalu kata Nabi, ma ajlasakum, hadis riwayat Ahmad dalam kitab Al-Musnad. Apa yang membuat kalian duduk berzikir? Kami berzikir mengingat Allah, nazkurullah wa nusabbihu, mengagungkan Allah. Wallah, wallahi, demi Allah, ma ajlasakum idza hadza, demi Allah, kalian duduk hanya karena zikir? Iya. Maka ketika mereka berdiri, apa kata malaikat? Qumu maghfuran lakum. Berdirilah. Kalian semua sudah diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tentang zikir bersama-sama. Lengkapnya lihat 37 masalah populer. Ustaz ambil dari buku apa? Natijatul fikri fil jahri bizzikri. Hadis-hadis tentang zikir jahar berjamaah disusun oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar, Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, meninggal tahun 911 Hijrah. Tentang berdoa bersama, 5 dalil. Pertama, Nabi Musa berdoa, Nabi Harun mengaminkan. Amin. Amin, kata Nabi Harun. Siapa yang berdoa? Nabi Musa alaihissalam. Apa kata Allah? Qad ujiban da'watukuma. Doa kalian berdua dikabulkan Allah. Dalil kedua, ad-da'i wal mu'ammin fil syarikani fil ajri. Yang berdoa dan yang mengaminkan berkongsi. Saya yang berdoa, Bapak Ibu yang mengaminkan, kita berkongsi pahala. Tiga, la yajtami' mala'un, sekelompok orang berkumpul. Faya doa ba'duhum, berdoa satu orang. Wa yu'amminuhum sa'iruhum, diaminkan yang lain. Illa ajabahum Allah, Allah mengabulkan doa mereka. Tiga, Jibril berdoa, Nabi Muhammad mengaminkan. Amin. Siapa yang kau aminkan ya Rasulullah? Jibril. Apa kata Jibril? Mu'dan liman adraka Ramadan falam yufarlah. Ceraka orang yang jumpa Ramadan tapi tak dapat ampunan. Amin, kata Nabi Muhammad. Dalil kelima, sahabat berdoa, Nabi mengaminkan. Amin, kata Nabi. Sahabat yang lain minta, aminkanlah doa aku ya Rasulullah. Sabaqaka, sahabatmu sudah mendahuluimu. Pernahkah Rasulullah melakukannya? Pernahkah dilakukan Rasul? Ini pertanyaan yang tak pernah ditanyakan kalangan salaf. Pernahkah Rasul melakukannya? Pernahkah Rasul melakukannya? Sekarang kita tes, pernahkah Rasul melakukannya? Abdurrahman bin Auf, kalau dia pulang malam, dia masuk ke rumah, dibacakannya ayat kursi di empat sudut. Allahul qayyum la ta'khudhu sunatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Allahul qayyum la ta'khudhu sunatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Allahul qayyum la ta'khudhu, empat. Pernahkah Rasul melakukannya? Cari kalau pernah Rasul melakukannya. Kalau tidak dilakukan Rasul, bid'ah, neraka. Berarti sahabat Nabi masuk neraka. Pernahkah Rasul melakukannya? Itu pertanyaan datang dari mana? Hadis itu bukan cuma fi'li, fi'li, fi'li. Hadis bagi tiga. Qauli, ucapan. Fi'li, perbuatan. Takriri, ketetapan. Banyak perbuatan yang tak dilakukan Nabi, dilakukan sahabat Nabi. Abu Hurairah setiap malam berzikir 1000 kali. Simpulnya 1000 simpul. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Pernahkah Rasul melakukannya? Imam Ibnu Taimiyah selesai sholat subuh sampai terbit matahari jam 6.14 matanya mendongak ke langit baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Pernahkah Rasul melakukannya? Tak pernah. Imam Ahmad bin Ambal malam sholat tahajud 300 rakaat. Pernahkah Rasul melakukannya? Kata-kata pernahkah Rasul melakukannya itu perlu dikaji. Nanti kita kaji judulnya pernahkah Rasul melakukannya. Buat seminar judul pernahkah Rasul melakukannya. Karena saya takut kepada Allah apabila saya melakukan ibadah yang tidak dilakukan Rasulullah itu tertolak. Man ahdatha, siapa yang membuat-buat ibadah, ma laisa alaihi amruna, yang tak ada dalilnya. Selama ada dalilnya, walaupun tak pernah dilakukan Rasul, karena perbuatan tidak menjadi syarat. Selama ada dalil qauli, ada dalil fi'li, ada dalil takriri, ada dalil isyari, maka dia menjadi dalil. Kalau tidak ada dalil, tertolak. 5 jari. Kalau tidak ada dalil, tertolak. Maka kalau ada orang beramal, mana dalilnya? Pertanyaannya, mana dalilnya? Bukan pertanyaannya, pernah tak dibuat Rasul? Bantu kami, karena kami takut kepada Allah. Alhamdulillah, tujuan kita puasa 29 hari, 29 malam itu tujuannya apa? La'allakum tattaqun. Takut. Bapak sudah takut kepada Allah. Takut. Takut beribadah, tertolak. Takut masuk dalam perbuatan bid'ah. Apa hukum mengecat rambut dengan warna merah dan hitam? Nabi sampai ke kota Makkah, datanglah ayah Abu Bakar, namanya Abu Quhafah. Abu Quhafah rambutnya putih semua, jenggotnya putih semua. Lalu Nabi suruh celup, celup asbiru, celup sebah, mencelup, dicelup pakai apa? Enak, kata orang Melayu inai, kata orang Jawa pacar. Kalau di Makkah tepung, tepung henna. Kasih air, cara masangnya dipasangkan pakai sisir. pasangkan, habis itu diikat pakai kain. Besok pagi buka langsung warnanya mahogani coklat tua. Pakai itu yang bagus. Ada yang memakai warna hitam? Kata Nabi jannibus sawad, jangan pakai warna hitam. Tak boleh warna hitam. Hadisnya mengatakan tak boleh warna hitam. Lalu yang mengatakan boleh warna hitam, hadis lain. Ketika perang, Nabi membiarkan sahabat pakai warna hitam. Tujuannya untuk apa? Supaya musuh menengok, tentara Muhammad itu anak muda, rupanya tuk-atuk yang pakai hitam. Kombinasi antara dua hadis ini, kalau menipu tak boleh. Ada unsur tipu. Orang tua mau menikahi anak gadis, KTP tipu, rambut tipu. Sangka muda, begitu seminggu nikah nampak pangkal putih. Itu tak boleh, haram. Perlakuan yang tergolong syubhat. Perilaku apa saja yang tergolong syubhat? Ngelas. Kerjaan bapak apa? Tukang las. Yang dilas apa? Itu syubhat. Syubhat itu artinya samar. Al-halalu bayyinun, yang halal jelas. Wal-haramu bayyinun, yang haram jelas. Wa bayyinun umurun mustabihat. Di antaranya adalah perkara syubhat. Ini hutan larangan, tak boleh bawa kambing ke sana. Ini hutan yang boleh, silakan bawa kambing ke sana. Di antara hutan ini dan hutan ini ada jalan. Jangan ngangon kambing, jangan bawa kambing ke sini. Kenapa? Karena ini nanti akan khawatir masuk ke dalam. Kerjaan kamu, saya ngelas. Ya ngelas ya halal, tapi tolaknya apa? Syubhat. Oleh sebab itu tinggalkan. Famanittaqa syubhat faqadistabara'a li dinihi wa 'irdihi. Siapa yang menjaga diri dari syubhat, dia sudah menjaga dirinya dari yang haram. Jauhi syubhat-syubhat. Setelah azan pertama waktu salat Jumat, semua orang berdiri melaksanakan salat sunat. Salat sunat apa? Qabliyah Jumat. Baca buku 7 masalah populer tentang qabliyah Jumat. Ada Nabi melaksanakan qabliyah Jumat? Iya. Kapan Nabi melaksanakan qabliyah Jumat? Zaman Nabi kan azannya satu. Nabi sholat qabliyah dulu di kamarnya, karena Nabi tak pernah sholat sunat dalam. Jarak kamar Nabi ke mimbar 22 meter. Nabi sholat qabliyah dulu di kamar, habis itu baru Nabi naik ke atas. Naik dia ke atas, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baru azan muazzin. Karena dulu mereka khusus hari Jumat itu tidak pas tepat waktu di situ, tet masuk baru azan. Enggak, mereka lewatkan sedikit sholat mereka qabliyah, barulah kemudian mereka melaksanakan sholat khutbah, habis itu baru sholat Jumat. Hukum menggambar manusia makhluk hidup di kertas. Menggambar tidak patung. Al-musawwir membentuk, mencetak, mengukir, memahat, itu baru musawwir. Maka ditulis oleh ulama mazhab Syafi'i, mufti Mesir, namanya Baqiyat Al-Muti'i, Syekh Baqiyat Al-Muti'i. Dia menulis kitab tentang foto. Maka dalam ini dia katakan yang membentuk, memahat, mencetak, mengukir, itu baru patung. Adapun mengambil gambar, itu namanya habsuzil, menahan cahaya. Bagaimana dengan orang yang menggambar karikatur? Illa rikman fi thawwin, kecuali gambar di kain. Gambar di kain buat untuk jadi alas-alas untuk. Nabi menyobek. Kenapa disobek Nabi yang di dinding? Karena mengganggu, mengganggu pikirannya, menengok. Tapi kemudian ketika dijadikan sebagai alas bantal, dan bikin alas, illa rikman fi thawwin, kecuali gambar yang ada di atas kain, tidak untuk dipajang. Nah, ini tentang masalah beda patung sama tiga di situ. Patung, foto, gambar. Jangan pukul rata. Yang satu ini tak mau pisahkan yang tiga, pokoknya rata aja semua. Mau patung, mau gambar, mau foto, haram semua. Oh, tak bisa begitu. Lain hukum patung, lain hukum foto, lain hukum gambar karikatur, tulisan. Minggu depan Ustaz khutbah Jumat di mana? Saya pun tak ingat, tengok dulu. Oh, tanggal 7 Juli khutbah saya di Kuta Chane. Kuta Chane, Aceh. Nanti direkam insyaAllah. Kenapa malam Lailatul Qadar diperingati 17 Ramadan? Sedangkan dalam hadis malam itu 10 terakhir Ramadan. Kenapa malam 17? Buka tafsir Ibnu Katsir, namanya tafsir Al-Qur'anil Azim, dalam surat Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Kami turunkan pada malam. Malam berapa? 355 malam. Dipres lagi menjadi 29 malam, 30 malam. Syahr Ramadan alladzi unzila fil Qur'an. Malam yang keberapa? Allah Ta'ala menyebut. Maka ulama berijtihad. Kata Imam Abu Razin, malam pertama. Pendapat pertama Imam Abu Razin, malam pertama. Pendapat kedua mazhab Syafi'i, malam 17. Mana dalilnya? Wa ma anzalna 'ala 'abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'an. Yang kami turunkan kepada hamba kami malam pertemuan dua pasukan besar 17 Ramadan, perang Badar. Itu dalil mazhab Syafi'i, malam 17. Yang mengatakan malam 21, malam 23, malam 24, malam 25, malam 27, malam 29, itulah hadis taharru lailatul qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar di 10 malam terakhir Ramadan. Masing-masing ada dengan dalilnya. Sudah lewat. Sudah saya jelaskan, Ramadan yang lalu sudah lewat, Ramadan akan datang lupa pula dalil. Tak masalah, kita kaji balik. Hafal kaji kena diulang. Saya sangka bolak-balik. Apa membayar fidyah dalam bentuk uang boleh disalurkan melalui petugas amil zakat di masjid setelah Ramadan? Wa'alal, rakaat pertama tadi, ini ayat yang kita baca. Wa'alal ladzina yutiqunahu, bagi yang tak sanggup puasa karena tua renta atau karena sakit tak sembuh-sembuh, fidyatun ta'amu miskin, maka membayar fidyah kepada orang miskin. Kalau amil itu yakin bahwa disalurkannya ke miskin, silakan. Amil, ya, ini kau salurkan ke miskin, ya. Tapi kalau amil itu tak bisa diyakini disalurkannya ke miskin, karena fidyah tak bisa disalurkan ke sabilillah, fidyah tak bisa disalurkan ke ibnu sabil, fidyah tak bisa disalurkan ke mu'allaf, fidyah hanya fidyah tunta'amu miskin. Tapi kata amil, ini kami menerima, nanti kami salurkan ke miskin. Oke, tapi kalau tak pasti, kita salurkan langsung ke miskin. Dua, Ustaz, apa hukum orang bukan dari Ma'ruf Habib tak boleh menikah syarifah atau keturunan Nabi? Bagaimana hukumnya? Nama kitabnya Nailul Autor, nama penulisnya Imam Sawkan. Dalam bab kufu' kafa'ah selevel, maka Quraisy tak selevel dengan yang non-Quraisy. Ini masalah kafa'ah. Begitu kata Imam Syaukani dalam kitab Nailul Autor. Maka syarif menikah dengan syarifah. Oleh sebab itu habaib-habaib itu istrinya rata-rata rata-rata habaib menikah dengan perempuan Jawa, orang Melayu banyak. Tapi syarifah biasanya pasti suaminya syarif. Lalu bagaimana dengan Kesultanan Siak? Itu istrinya tak syarifah, ya. Tapi Tuan Sayyid Utsman Shahabuddin, Tur Raja Siak pertama yang Sayyid Syarif. Makanya cucu cicitnya Sultan Syarif Hasyim, Sultan Syarif Qasim. Sayyid Utsman Shahabuddin menikah dengan orang Melayu, anak Raja Siak, Tengku Embung. Itulah cucu cicitnya itulah. Tapi perempuan syarifah akan menikah dengan syarif. Ini bab kafa'ah. Dalam mazhab Syafi'i ada kafa'ah. Bagi orang yang menentang, apa itu pakai kafa'ah-kafa'ah? Saya nikah aja kenapa? Masalahnya mau tak syarifah itu sama ente? Mana mau syarifah mau? Udahlah hitam pesek pendek, susah pula. Apa hukumnya apabila kita, maaf cakap, mimpi basah dalam mandi wajib? Belum kita langsung. Belum mandi wajib dalam sholat. Sholatnya tak sah. Dulu kata ustaz saya di pondok dibolehkan, dan hadis itu ada dalam kitab Bulughul Maram. Ente ngantuk atau ustaznya salah? Kitab Bulughul Maram min adillatil ahkam, ditulis Ibnu Hajar Al-Asqalani, mazhab Syafi'i. Tidak ada orang belum mandi wajib boleh sholat. Mana ada? Tapi dia tiba-tiba terbangun, terus ikut sholat. Setelah sholat baru sadar belum mandi wajib. Gimana? Sholatnya diulang. Maka sholat ada tiga. Sholat adaan, sholat qadaan, sholat i'adatan. Sholat diulang. Usalli fardas subhi rak'ataini i'adatan. Ulang balik besok. Kenapa? Karena sholatnya tak sah dalam keadaan junub. Ustaz, saya mau bertanya, kalau ada imam sholat yang tak fasih, misalnya dalam surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tapi dibacanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, gimana? Tak ada bedanya nih. Na'budu bukan kanak, anak. Oh, dibacanya nasta'in, dibacanya nasta'in. Kalau merubah makna, batal sholat. Merubah makna, batal sholat. Makanya betulkan Fatihah, betulkan Fatihah, betulkan Fatihah. Kemarin waktu Syekh Abdurrahman Syahin datang, berapa orang beliau yang betulkan Fatihah? Waktu Syekh Abdurrahman Awwaji datang, berapa yang betulkan Fatihah? Ustaz memangnya pernah betulkan Fatihah? Saya membetulkan Fatihah saya 3 bulan baru pindah. Sama siapa? Syekh Azra'i Abdurra'uf. 3 bulan baru dipindahnya. Setiap saya datang itu terus saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladhina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Besok datang itu lagi, 3 bulan baru dia pindah. Entah apa yang dia dengar, wallahu a'lam bishawab. Tapi begitulah guru-guru dulu, karena dia takut kalau Fatihahnya batal, sholatnya batal. La sholata, tidak sah sholat. Liman lam yaqra' bi fatihatil kitab, tak sah sholat orang yang tak baca Fatihah. Saya mau tanya, bagaimana jika ada teman saya tak mau menyapa saya, padahal masalahnya cuma salah paham. Bahkan saya mencoba menjelaskan, tapi dia tak mau menemui saya. Bahkan selama 2 tahun ini dia tak mau menyapa saya, meskipun saya sudah menyapa dia duluan. Antum sudah tak kena dosa. Yang penting antum sapa dia, say hello, assalamualaikum, maaf lahir batin, dah selesai. Nah, salah dia tak mau membalas, itu urusan dia. Yang tak boleh itu kita yang tak mau. Masalah orang lain tak mau, itu urusan dia di hadapan Allah. Kita sudah gugur. Wal kazimin al ghaiz, tahan amarah, wal afina annas, maafkan dia, dah selesai. Pak Ustaz mau tanya, ucap cerai pertama tidak ke pengadilan, masih tinggal. Orang kalau sudah dijatuhkannya talak, aku talak, engkau talak satu, dia tidak keluar rumah, dia tetap serumah. Dan macam-macam dengan talak tiga. Kalau sampai kau talak tiga dia, maka dia tak halal bagimu sampai dia nikah dengan orang lain. Hati berbolak-balik. Dulu yang kau benci, sekarang kau paling cinta, mau balik dengan dia. Tapi agama melarang, muncullah nikah Cino buto. Dicarilah Cino-Cino yang buto zaman dulu. Nah, dicari, hey Cino buto, ya nikah sama ini ya. Tapi yang kau pegang-pegang dia, bayar nikah. La'anallahul mu'allil wal mu'allalah. Allah melaknat perempuan, laki-laki yang menikah tahlil. Ini namanya nikah tahlil. Oh, jadi tahlil itu pakai H besar. Tah, tahlil. La ilaha illallah. La tahlil namanya. Kalau pakai H kecil, tahlil. Nikah tahlil, menghalalkan. Menghalalkan. Ini kan haram bini ini. Yang disuruh dinikah dengan ini. Haram itu hukumnya. Nikah tahlil itu haram. Kau nikahi istriku, aku kasih kau 3 juta, tapi yang kau apa-apakan habis itu kau cerai. Bisa. Ada film judulnya Talak 3. Begitu disuruhnya kawannya, "Ustaz nonton ini mana?" "Di Garuda Airlines." Disuruhnya, rupanya jatuh cinta betulan dia. Habis. Tamat riwayat. Bulan kelima mengajukan gugatan cerai, sidang pengadilan, sidang 1, sidang 2 mediasi, sidang 3 suami cabut gugatan karena ingin menjaga keutuhan. Ucapan cerai berlandaskan emosi karena perselingkuhan. Bagaimana hukum seharusnya Pak Ustaz? Sudah jatuh talak 3, maka tak bisa balik lagi. Apa namanya? lalapeh kijang karimbo. Suruhlah dia nikah dengan Cino Buto. Kalau tidak, kalian akan zina, zina, zina, zina, zina. Cino Buto tak ada lagi sekarang. Ustaz, saya mau nanya, bagaimana hukumnya, apa yang harus dilakukan jika sholat tarawih imam lupa baru satu rakaat tapi dia sudah tahyat? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Pak Imam, kurang satu rakaat tadi. Apa? Kurang satu rakaat. Maka imam itu tegak lagi, dia tambah satu rakaat. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sampai habis baca ayat Qul wallahu ahad. Sampai habis baru ruku, iktidal, sujud, duduk atas sujud, sujud, tasawuf, salam. Begitu caranya, ditambah. Mana dalilnya? Nabi pernah sholat zuhur dua rakaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah, apakah turun wahyu zuhur jadi dua rakaat? Apa tadi? Engkau sholat dua rakaat, ditambah Nabi dua rakaat. Nanti sebelum salam, sujud sahwi. Allahu Akbar. Subhanallah yana mu'ala yasfu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah yana mu'ala yasfu. Maha suci Allah yang tak tidur dan tak mengantuk, tak lupa. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa Nabi bisa lupa? Karena Allah ingin mengajarkan sujud sahwi. Jangan bilang, oh kalau gitu Nabi lupa, banyak Quran yang hilang ini. Tidak. Allah tak mungkin membuat dia lupa, kecuali ada hikmah syariat di baliknya. Karena Allah ingin mengajarkan sujud sahwi. Apa hukumnya minta THR? THR sama orang Cina. Tadi bini udah ditolak tiga, minta juga Cina menikahinya. Ini sekarang mau hari raya, minta juga sama Cina. Apa hukumnya minta THR? Jangan rendahkan izzah, harga diri kita di hadapan hamba manusia. Sedangkan di hadapan hamba Allah, apalagi hamba patung, hamba berhala. Tapi kalau ini pekerjaan, itu bukan meminta, tapi menuntut. Bedakan minta sama menuntut. Minta itu kita di bawah. Tapi kalau kita pegawai perusahaan, kita nuntut. Kita di atas, minta hak kita. Perusahaan-perusahaan lain sudah ngasih. Ente kok tak ngasih? Kasih. Kalau tidak, nanti kami lapor ke negara. Itu menuntut. Jangan katakan meminta. Menuntut. Tak masalah. Menuntut hak dia. Itu hak Anda. Anda sebagai negeri ini sudah mengatur bahwa ada THR, tunjangan hari raya. Pertanyaan mengganjal di hati. Bagaimana matinya orang yang menjalankan pesugihan? Menurut orang tua dulu, katanya orang menjalankan pesugihan serta menjadi korban, setelah meninggal rohnya akan mengabdi kepada jin. Setelah orang meninggal, maka rohnya ditampung oleh malaikat pakai kain kapan dari nur cahaya. Hadis riwayat Muslim dalam kitab Musnad. Ahmad bin Hadis riwayat Ahmad bin Ambal. Rawahu Ahmad bin Ambal dalam kitab Musnad. Maka ruh itu dibawa oleh malaikat, ruh orang baik-baik, macam air menetes di ujung daun, tak terasa, daun tak patah, daun tak bergoyang, ranting tak ada patah, jatuh dibawa malaikat. Sedangkan orang yang pesugihan ini, ruhnya disentapkan malaikat, cabut seperti mata kail pancing dari kulit yang basah, seperti ditebas beratus kali di tempat yang sama, macam kambing yang dikuliti hidup-hidup. Diletakkan kemana? Ruh orang pesugihan yang jahat ini diletakkan di jahim, diletakkan di sijin. Ruh yang baik-baik letaknya illiyin, ruh yang jahat letaknya sijin. Tidak ada ruh yang mengabdi gentayangan, ikut nyiblorong, suster ngesot, itu tak ada. Lalu itu mana? Apa itu? Itu jin. Kalau ada orang mati, katanya ruhnya gentayangan, mengaku jadi pengikut, menjadi pelayan penjaga raut pantai selatan, maka itu bukan roh tapi jin. Tapi Ustaz, waktu kami panggil suaranya sama, dia tahu semuanya. Jin Qorin saya waktu lahir, ada jin Qorin saya. Nanti kalau saya mati, jin Qorin itu tak mati, umurnya panjang. Lalu ada orang kerasukan, masuk kerasukan. Siapa kamu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Somad ini sudah tahu kok nanya. Kalau memang betul Ustaz Somad, waktu kemarin tahun 2017 Sabtu pertama, apa judul kajiannya? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba lillah wa abghadha lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmala al-iman. Duh, kok hafal dia? Jin qorin yang kemana-mana mengikut. Jin itu terbagi dua, yang satu qorin yang memang sudah dikasih job description, kau ikut dia. Yang satu lagi jin non-job, yang duduk-duduk di warung kopi, yang tak jelas jobnya apa, itu jin non-job. Yang percaya, adapun roh, tidak ada roh gentayangan. Roh itu sudah diletakkan. Buka kitab Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, murid Imam Ibnu Taimiyah, namanya kitab Roh, R-O-H, Roh. Roh tak bisa dipanggil. Roh datu-datu, datanglah, tak bisa dipanggil. Kalau datang dia, itu jin. Makanya Syekh Muhammad Abduh waktu ke Eropa datang ke majelis pemanggilan roh, dipanggil Muhammad Abduh. Abduh ya, kamu mau request roh siapa? Kata Syekh Muhammad Abduh, tolong panggilkan roh Yesus Kristus. Aku mau nanya dia mati di Palang Salib atau di mana dia? Apa kata pemanggil roh? Yang roh lain bisa, roh Yesus tak bisa. Ini VVIP. Tak bisa. Pertanyaan yang terakhir, apakah doa orang yang di dunia bisa mengampuni dosa-dosanya di alam kubur? Ya. Man ahsana ilaikum, siapa yang buat baik kepada kamu, fakafi'uhu, kasih dia balas. Dia kasih kita kuih, kasih dia kuih. Dikasihnya kita kain, kasih kain. Kalau tak bisa, fad'ulahu, doakan dia. Tapi katanya yang sampai cuma doa anak soleh. Doa anak angkat, doa keponakan, tak sampai. Doa siapapun sampai. Dalilnya mana? Ketika lewat di makam, maka ucapkan salam. Assalamualaikum ya ala diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahikun yarhamullahu musaqni minal musaqhin. Nasallallahu ala lakumul afiyah. Lalu apa makna kalau sudah mati yang putus? Semua putus, yang tinggal cuma tiga. Wala ilmun yantafa'u sadaqatun jariyah. Ilmun yantafa'u bi. Maknanya Abdul Somad, amal-amal kau dulu putus, tapi ada tiga amal kau dulu yang tetap mengalir. Amal sedekah kau tetap mengalir. Amal ceramahmu tetap mengalir. Amal anakmu tetap mengalir. Itu maknanya. Adapun doa tetap sampai. Makanya kalau saya lewat di pemakaman, doa. Ini malam ini mau pengajian nanti di Perawang. Kami lewat pemakam. Nanti malam pulang. Setiap lewat makam, jam 1, jam 12 pulang. Setiap lewat makam kalau saya terjaga, tetap ucap salam. Assalamualaikum ya ahla diyar minal mu'minin, wa inna insyaallah bikum lahiqun. Yarhamullahu musaqdimina wa musta'khirin. Nas'alullaha lana wa lakum al-afiyah. Tetap. Itulah kaji kita subuh ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan. Kita mohon doa kepada Allah. Doa bil khusus saudara kita yang sakit diberikan kesembuhan. Yang sulit diberikan segala kemudahan. Doa supaya seluruh keluarga saya mendapat hidayah, Pak Ustaz. Mau pakai jilbab, mau menutup aurat, mau pengajian, mau solat. Al-Hadziniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya arhamar rahimin irhamna, wahai Engkau yang Maha Pengasih dan Penyayang, rahmati kami. Ya rabbal mustad'afin unsurna, wahai Engkau tempat mengadunya orang-orang lemah, tolong kami. Ya muqallibal qulub, wahai Engkau yang membolak-balikkan hati, sabbit qulubana, kokohkan hati kami. Allahumma ja'alna minal mustaqimin fi sabilik, jadikan kami orang-orang yang istiqamah dalam jalan-Mu. Allahumma ftah lana futuhal arifin, bukakan pintu hati kami, pintu saudara kami, pintu keluarga kami, supaya dengan agama ini. Allahumma faqqina fid din wa 'allim tattahwil, ajarkan kami agama ini, dalamkan pemahaman kami, berikan kami kekuatan untuk mengamalkannya ya Allah. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tardah, berikan taufikmu kepada kami agar kami dapat beramal dengan amal yang Kau cintai dan Kau ridai. Allahumma a'inna, tolong kami zikrika selalu berzikir kepada-Mu, wa syukrika selalu bersyukur kepada-Mu, wa husna ibadatik selalu beribadah dengan ibadah yang baik kepada-Mu. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah, wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. La tada' lana dhanban illa ghafartah, segala dosa kami ampunkan ya Allah. Wa la aiban illa satartah, segala aib cacat kami tutupi ya Allah. Wa la musafiran illa wasaltah, yang musafir sampaikan ke tujuannya ya Allah. Wa la maridan illa syafaitah, yang sakit sembuhkan dari segala penyakitnya ya Allah. Wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah, segala hajat kami di dunia dan di akhirat. Laka ridha wa lana fiha salah,